Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pelajaran kelima Ad-Darsul Khamis dari buku pertama dari Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pembahasan kita pada bab ini adalah di antaranya berkaitan dengan apa? Dengan mengenal bentuk penggabungan dua kata, ya. Bentuk penggabungan apa? Dua kata, ya. Kata yang pertama, yang kedua digabungkan, ya, dengan maksud apa? Menyatakan kepemilikan, ya. Ya. Menyatakan apa? Hubungan kepemilikan, ya. Seperti misalkan, ya, rumahnya Muhammad, ya. Rumah baitun Muhammad, Muhammadun, rumahnya Muhammad. Bagaimana untuk menyusun dua kata ini agar maknanya seperti yang tadi kita inginkan, rumahnya Muhammad. Gimana? Baitu Muhammadin, ya. Baitu Muhammadin, ya. Taib Pak Tarkizo, ya. Naam. Apa bahasa Arabnya buku, kitab, ya. Kitabun, ya. Coba buat apa, susunlah dua kata, ya. Ini kata kitab dengan apa, Muhammad, dan dengan susunan tadi menunjukkan bahwa kitab ini, ya, kitabnya Muhammad. Gimana? Kitabnya Muhammad. Kitabu Muhammad. Iya. Kata kitab jangan diutamah, tanwin, jangan ditanwin. Ya. Hilangkan tanwinnya. Kitabu Muhammadin. Iya. Baik, Pak Wahyu. Buku tulis apa? Daftarun, ya. Buku tulis Muhammad. Daftaru Muhammadin, ya. Baik. Kak Nafin, kunci apa bahasa Arabnya kunci? Miftahun, ya. Kuncinya Yasir. Miftahu Yasirin. Ahsan. Baik. Berikutnya Mas Muk. Nama itu siapa? Mas Kun. Ya, Mas Kun. Ya. Sapu tangan. Apa bahasa Arabnya? Mindilun, ya. Sapu tangannya Khalid. Mindilu Khalidin. Pak Kamal, ya. Kursi. Apa bahasa Arabnya? Kursi. Kursiyun, ya. Kursinya Yasir. Gimana? Kursiyu Yasirin, ya. Nah. Bezas, ya. Pintu, babun, rumah, baitun, ya. Rumah ini kalau dikasih al jadi apa? Al baitu, ya. Al baitu, baitun, dimasukkan al padanya, hilang tanwinnya, al baitu. Pintunya rumah, pintunya rumah. Ayo, gimana? Al-babu baitin. Nah, enggak. Ya. Kata yang pertama hilangkan darinya. Al, hilangkan pula tanwin. Nah. Enggak boleh pakai al. Kata yang pertama yang disandarkan ke yang kedua tanpa al. Babu. Yang kedua al-baiti. Ya, babul baiti. Ayo. Apa artinya babul baiti? Pintu rumah. Nah. Alah. Ya. Mas Muk. Fajar. Faisal. Ya, Faisal. Nah. Tadi apa? Kunci. Miftahun. Nah. Pintu. Babun. Ya, kasih al ya, al-babu ya. Baik. Sebenarnya enggak apa-apa, tanpa al pun bisa. Kunci pintu. Nah. Kunci pintu, kuncinya pintu. Ya. Ya, miftahul babi. Ya, miftahul babi. Ya. Ya, babi. Babi. Ya. Ya, bukan babi, babi. Ajang. Miftahul babi. Ya. Tayyib. Masih seputar pintu dan kunci lah. Enggak apa ya. Tadi kalau pintu apa? Babun. Mobil apa? Mobil. Siapa yang ingat? Sayyaratun ya. Kalau dikasih al apa bunyinya? Al sayyarah apa as sayyaratu? Lebih nyaman yang mana? Al sayyaratu atau as sayyarat? As sayyaratu ya. Jadi ada kunci, miftahun apa pintu, babun dan as sayyaratu ya. Pintu mobil mana? Babu sayyarati ahsan. Baik. Naam. Rumah. Baitun. Dokter. Ya. Apa? Tabibun. Nah, kurang tepat. Bukan tabibun, tapi apa? Tabibun yang panjang ba-nya. Tabibun. Kasih al. Al-tabib atau at-tabib. Ayo, at-tabibu. Nah, rumahnya dokter. Baitut tabibi. Selalu kasrah. Baitut tabibi. Ya, tayyib. Apalagi mobil. Lah. As-ismuk mat, smat. Za. Iza, izaz, iza. Afan. Baik. Apa tadi mobil? Sayyaratun. Nah. Baik. Mobilnya Yasir, gimana? Sayyaratu. Ya, Sirin Ahsan. Baik. Kalau seperti ini jelas keliru. As-sayyaratu yasirun. Ya, mobil itu yasir. Ya. Beda sedikit maknanya acau, ya. As-sayyaratu yasirun, ya. Mobil itu yasir. Ya. Ini masih mending ya. Kalau al-himaru yasirun gimana? Keledai itu yasir. Ya, dia akan marah, ya. Maksudnya kita ingin mengungkapkan himarnya yasir tapi karena salah yang menerapkan kaidah jadi kacau. Nah. Baik. Keledainya Khalid gimana? Himaru Khalidin ya. Kudanya Muhammad. Nah, kudanya Muhammad apa? Ya. Kuda apa? Kuda. Hisanun. Ya, hisanun. Baik. Gimana? Kudanya Muhammad. Kudanya Muhammad. Ahsan. Hisanu Muhammadin. Baik. Baik. Naam. Pulpennya Pak Guru. Enggak. Qalamul mudarrisi. Ya, coba perbaiki sedikit. Qalamul mudarrisi, ya. Qalamul mudarrisi. Jangan sampai ada yang salah meletakkan panjang pendek. Qalamul mudarris. Ya. Qalamul mudarrisi. Pulpennya Pak Guru. Baik. Bajunya Ammar. Ah Munir. Bajunya Ammar. Ya, qamisu Ammarin. Qamisu Ammarin. Gamisnya atau bajunya Ammar. Baik, barakallahu fiik. Apa makna ammun? Ammun. Ammun. Ya. Paman. Kalau khalun apa? Ya. Paman dari ayah dan ibu dibedakan istilahnya. Kalau ammun dari ayah, ya, paman dari ayah, ya, saudara ayah kita. Kalau saudara ibu kita khal, ya, khal. Khalun. Ya, khalun. Baik. Apa arti mughlaqun? Mughlaqun. Terkunci. Ya, tertutup. Nah, apa lawannya? Maftuhun. Ya, maftuhun. Baik, barakallahu fiik. Naam. Nah, kita kembali ke buku Durusulullah halaman 30. Pertemuan lalu, ya, kita meminta untuk melihat latihan kelima dan keenam dan dikerjakan di rumah. Ya, insya Allah masing-masing sudah mengerjakan. Ya. Ya. Baik. Nomor 5 apa ini? Diminta untuk melengkapi, ya. Supaya melengkapi apa? Melengkapi ini kerangka kalimat yang sudah tinggal butuh satu kata saja. Butuh satu kata saja. Ya. Baik. Untuk digabungkan dengan kata berikutnya, ya. Sehingga atau kata yang sebelumnya sehingga apa sehingga menjadi sebuah yakni apa gabungan dua kata yang menunjukkan apa kepemilikan. Nah, nomor satu ya, ada kata al-baiti. Nah, kemudian mughlaqun yang antum tahu kata apa? Mughlaqun. Mughlaqun artinya apa? Terkunci. Al-bait apa? Rumah, ya. Kira-kira mau diisi apa? Ayo, babul. Pintu rumah terkunci. Ya. Baik. Mungkin nanti dimaksimalkan ya grup di Telegram ya. Kunci jawaban dari latihan-latihan itu biar ya bisa dipelajari di rumah. Baik, nomor satu apa? Babu. Jangan dikasih tanwin. Tidak boleh kasih tanwin. Jangan pula dikasih al. Karena dia sudah bergabung dengan kata al-bait. Kok tahu sudah ada kata al-bait dan sekaligus dilengkapi dengan harokat kasroh ini. Ya. Penulis kitab ini sudah menyiapkan kata al-bait dan sudah dilengkapi dengan kasroh. Ya. menunjukkan bahwa kata yang sebelumnya ini apa akan bergabung dengan ini kata al-bait dan menunjukkan hubungan kepemilikan. Baik, nomor satu babu. Ya. Nomor dua, aina as-sayyarati. Ya. Aina as-sayyarati. Di mana mobil? Ya. Apanya mobil yang kira-kira pas untuk dicari? Ya. Kunci. Ya. Ya. Baik, kunci ya. Jadi gimana? Aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Ini yang lumrahnya dicari ya, kunci. Walaupun mungkin bisa juga diisi dengan yang lain. Ya, pintu ya. Pintu mobil ya. Di mana pintu mobil? Bisa jadi ya. Atau kursi. Aina kursiyyu sayyarati. Bisa jadi. Ya, tapi yang lumrah apa? Miftah. Nomor dua, miftah. Baik, aina miftahus sayyarati. Naam. Nomor tiga apa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu ya. Diisi apa? Diisi dengan lafaz ya. Diisi dengan lafaz ya, lafaz al-jalalah ya. Baik ya, dalam rangka apa? Ihtiram dengan lafaz ini, dengan Allah azza wajalla ya. Kita menyebut apa? Diisi dengan lafaz Allah ya. Dengan lafaz al-jalalah ya. Muhammadun rasulullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Nomor tiga, at-tabibi ba'idun. Titik-titiknya tabib ya kan sudah disiapkan dengan kasrah ya. Berarti dia membutuhkan satu kata yang akan digabungkan dengan kata ini ya. Kira-kira apa? Ya, bisa diisi dengan rumah ya. Nah, kalau rumah apa? Baitu atau al-baitu atau baitun. Taib tanpa al ya, tidak boleh pula ditanwin. Baitu tabibi ba'idun, rumahnya tabib, dokter itu jauh. Nomor lima, enam, diisi dengan lafzul jalalah. Al-Quranu kitabullahi ya. Al-Quranu kitabullahi. Nomor enam, nomor 6. Khadijatu ya. Khadijatu titik-titik Hamidin ya. Khadijah itu apanya Hamid ya. Khadijah ibnu Hamidin. Kalau ibnu kurang tepat karena Khadijah lumrahnya untuk nama wanita ya. Ibnu artinya anak laki-laki ya. Baik. Yang sudah kita pelajari apa? Pintu. Ya, itu saja. Yang lain belum kita pelajari. Ibu belum dipelajari ya. Istri juga belum kan? Ya. Bibit juga belum. Yang sudah dulu. Pintu. Ya, Khadijatu bintu Hamidin. Apa arti bintu? Putri ya, putrinya bintun putri, al bint bint putri. Khadijah tu bintu Hamidin. Khadijah itu bintu Hamidin. Nah, nomor 7. Ana titik-titik al mudarrisi. Saya adalah titik-titik al mudarrisi. Ya, apa? Anak bisa, ya. Murid juga bisa. Baik, ana ibnul mudarrisi. Ya. Membacanya langsung ana ibnul mudarrisi. Nah. Itu yang paling tepat kayaknya ibnu. Ya. Ana ibnul mudarrisi. Nah. Nomor 8. Baik. Apa? At-talibi maksurun. Kalau huruf ba pada kata at-talib ini dhammah, tentu sudah menjadi apa? Kalimat yang sempurna. At-talibu maksurun. At-talibu maksurun. Ya. Santri, pelajar itu apa? Maksur. Mungkin patah kakinya. Mungkin ya. At-talib. Walaupun mungkin masih kurang ya. Maksur ini biasanya mengarah pada apa organ yang jelas ya. Baik, kalau at-talib maksur, santri itu rusaknya yang berarti sudah parah sekali ini, rusak semua ya. Nah, ini talib di sini kasrah ya. Berarti ada sesuatu milik talib yang rusak. Nah, silakan bisa dipilih kata yang tepat apa kira-kira? Qalamu ya. Ya. Talib ya biasanya punyanya apa? Pulpen ya. Qalamu talibi maksurun ya. Qalamu talibi maksurun. Pulpennya pelajar itu maksur. Ya. Baik. Nomor 9. Bab. Nah, kira-kira huruf ba yang kedua ya, bab mau di hendak diberi harokat apa? Dhammah atau kasal atau fathah? Dhammah ya. Karena posisinya di depan ya. Dan tidak ada sesuatu yang yakni menjadi sebab berubahnya. Baik. Kita sudah punya patokan ya, setiap kata-kata yang kita letakkan dalam apa kalimat itu pada asalnya apa harokat akhirnya dhammah ya, kecuali kalau ada sebab yang menjadi apa atau mengubahnya menjadi kasrah ya, seperti adanya huruf jar atau karena disandari oleh kata yang sebelumnya ya. Babu ya di dhammah maftuh apa maftuh terbuka baik maftuh. Harokatnya apa? Maftuhun ya, dhammah tanwin. Ya. Baik, sekarang cari kata yang tepat digabungkan dengan kata pintu ya, sehingga nanti menjadi suatu kalimat yang utuh sempurna. Apa? Nah, bisa rumah ya, pintunya rumah. Apalagi? Pintu masjid, apalagi? Pintu mobil bisa. Pintu sekolah bisa. Nah, pintu sekolah gimana? Babul kasroh. Babul madrasati maftuhun. Maftuhun. Barakallahu fiik. Babul madrasati maftuhun ya. Pak Tarkizo, apa Pak Tarkizo? Sama ya. Pintu sekolah gimana tadi? Ya. Ya, babul madrasati. Ya. Ya. Nomor 9 ya, diisi al-madrasah atau al-jami'ah, ya al-jami'ati atau al-masjidi, al-baiti, bisa. Penting apa namanya? Benda-benda yang ada pintunya. Ya. Baik. Nomor 10 apa? Kharajal mudarrisu min ghurfatil. Ada min. Kenapa kasrah? Karena ada min, ya. Min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kita ulang lagi. Coba kita baca bersama. Ya, setelah kita melengkapi titik-titik pada latihan kelima. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Aina miftahus sayyarati? Aina miftahus sayyarati? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Berikutnya, baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Berikutnya, al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Nomor 6, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Ya, nomor 7, ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Saya anaknya mudarris, Pak Guru. Nomor 8. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Ya, nomor 9. Babul baiti maftuhun. Babul baiti maftuhun. Ya, masih sama. Isi dengan kata yang lain. Babul madrasati maftuhun. Babul madrasati maftuhun. Diisi dengan yang lain. Babul jami'ati maftuhun. Babul jami'ati maftuhun. Babus sayyarati maftuhun. Babus sayyarati maftuhun. Baik, cukup. Nomor 10. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, ghurfati. Ya, nomor 10 apa? Ya, ghurfati. Kita ulang nomor 10. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Diisi dengan mobil. Kharajal mudarrisu min sayyaratil mudiri. Kharajal mudarrisu min sayyaratil mudiri. Nah, ulang lagi. Kharajal mudarrisu min sayyaratil mudiri. Kharajal mudarrisu min sayyaratil mudiri. Iya. Juga bisa diisi dengan yang lain. Bait, ya, rumahnya mudir. Baik. Demikian. Baik, di sini ada beberapa contoh yang keliru, ya. Susunan dua kata yang apa? Yang kita diminta untuk memperbaiki, supaya kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua dan menunjukkan hubungan kepemilikan. Nah, baik. Ana minta beberapa ikhwan untuk apa? Memperbaiki, membetulkan, ya. Perbaiki seperti apa yang telah kita pelajari ya, kaidahnya. Baik. Yang pertama al-qalamu at-talibi. Silakan. Fadalah. Tundi. Ya. Ini. Nah, ya. Tulis yang betul di bawahnya, ya. Yang salah apa? Al. Yang salah apa? Adanya al pada kata yang di awal. Nah. Ya. Yang kedua. Betul, Abu Fik. Ya. Babus sayyaratu, ya, perbaiki. Ya, kalau bentuk hurufnya sudah betul, ya. Tanpa al. Ya. Baik, yang salah di mananya? Kata yang terakhir yang harusnya bukan dhamma. Ya, dikasro. Babus saya ratu itu yang keliru. Yang betul roti, ya. Ya, lebih milih mana? Ratu atau roti? Roti. Babus saya roti, ya. Nomor tiga, ya. Bintun Hamidun. Ini tanwin. Hamidun. Baik. Ini sudah betul atau masih keliru? Artinya kalau sudah betul, tidak usah diperbaiki, ya. Bintun Hamidun. Gimana? Sudah betul atau masih salah? Salah, ya. Baik, ya, mudah-mudahan silakan. Ah. Perbaiki, ya. Nanti di daerah. Atas. Gimana? Betul apa? Sudah betul? Baik. Jadi, betul ya. Bintu Hamidin. Salahnya di pertama dan kedua. Yang pertama salahnya apa? Tanwinnya. Yang kedua salahnya letak harokat, ya. Bukannya demahten tapi apa? Kasr. Yang ini Ar-Rasulullah, apa yang salah? Ar-Rasulullah. Apa Mas Munir? Yang salah? Alnya. Rasulullah. barakallahu. Baik. Yang kelima, ismun al-walada. Ismul walada. Yang betul apa? Ahsan, ismul waladi. Yang berikutnya, ibnun. Nah, ini ada tanwin. Ibnun al-mudarrisi. Harusnya ibnul. Dibuang tanwinnya. Ya. Ibnul mudarrisi. Sisakan satu harokat. Ya. Ibnul mudarrisi. Barakallahu. Naam. Taib. Bisa dipahami sampai sini? Nah, insyaallah mulai terbuka ya. Bagaimana kita menyusun dua kata dengan maksud ya, menyatakan hubungan kepemilikan. Nah, dan penggabungan kata ini memang sebenarnya punya fungsi-fungsi yang lain ya, bukan hanya menunjukkan kepemilikan. Ya, namun untuk sementara kita cukup dengan tadi di antara fungsi tadi, penggabungan dua kata tadi adalah untuk menyatakan kepemilikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk pada bab yang lain, ya, bab yang lainnya. Coba kita lihat awal pelajaran kelima pada kalimat yang berada di awal dialog ya, ucapan Sa'id ya. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang kata ya yasiru ya. Dan yang semisalnya ya. Ya yasiru. Baik. Yasir adalah nama seorang pria ya. Yasir ya. Baik. Kita tahu pada pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa nama-nama untuk pria itu diakhiri dengan apa? Tanwin. Ya, coba antum lihat ya, dibuka lagi bukunya halaman 23. Ya. Buka lagi bukunya halaman 23. Ini beberapa contoh nama-nama ya untuk laki-laki ya. Coba kita baca ya apa yang tertera pada daftar sebelah kanan. Nama-nama laki-laki. Muhammadun, baca. Muhammadun. Semua diberi akhiran dengan dhammah tanwin. Khalidun. Khalidun. Teruskan. Amidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Ya. Ketemu Pak Sarwin? Belum ya? Ya. Halaman 23. Ayo. Ya. Ya. Kita ulang lagi. Dari bawah. Abbasun. Abbasun. Naik ke atas. Aliyun. Sa'idun. Ammarun. Yasirun. Hamidun. Khalidun. Muhammadun ya, semuanya dengan tanwin. Adapun nama-nama untuk wanita tidak menerima tanwin ya. Contohnya ya, kita baca Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Baik, tulang dari awal. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Iya. Sekarang kita loncat kepada pelajaran terakhir ya. Baik. Halaman 30. Ya. Poin yang ketujuh ya adalah poin untuk mencermati perubahan pada kata-kata yang mendapat apa? atau nam didahului dengan kalimat atau kata panggilan ya, ya. Baik, coba lihat Muhammadun ketika mendapatkan panggilan ya, maka hilanglah tanwinnya ya Muhammadu, ya. Demikian pula Khalid, ya, Khalidun ketika masuk padanya ya, ya wahai Khalid, ya Khalidu, ya, ya Khalidu. Jadi kata Khalid, kata Muhammad bukan pada aslinya tidak menerima tanwin, tapi ini hilang tanwinnya karena apa? Karena ada ya. Ya, ya, ya, ya Muhammadu, ya Khalidu. Demikian pula walaupun bukan nama orang, ya, walaupun bukan nama orang seperti Ustaz, ya, Waladun. Ini juga saat masuk padanya kata panggilan ya, maka tidak lagi bertanwin. Baik, Ustadzun, baca. Ustadzun. Ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Waladun. Waladun. Ya Waladu. Ya Waladu. Ya. Apa Waladun? Anak laki-laki. Ya. Ustadzun. Ustadz itu artinya profesor. Profesor. Nah, jadi kalau dipanggil ustadz ya profesor. Prof. Ustadz artinya profesor ya. Barakallahu. Jadi sudah bisa kita bedakan ya. Kalau wanita memang pada aslinya tidak bisa ditanwin ya. Tapi kalau kemasukan ya, baik itu nama laki-laki, nama wanita, atau nama predikat, ya, bukan nama pun juga akhirnya hilang pula tanwinnya, ya, dhammah saja. Baik. Nah, sekarang coba baca, ya, dengan mencermati apa yang tadi disebutkan di atas, coba baca. Ya, silakan. Di mana mikrofon? Aywa, fadal. Ya Aliyu. Dua. Ya Abbasu. Bagus, silakan. Syekhun. Ya Syekhu. Ahsan. Berikutnya. Ya Rajulu. Ya Sirun. Ya. Ya Siru apa? Ya Sirun. Ada ayatnya. Namanya bukan Sirun, ya. Yasir itu nama, ya. Jangan dikira ya ini memanggil. Namanya Yasir, bukan Sirun. Kecuali kalau namanya Sirun, ya, ya Siru. Ini namanya Yasir. Ya Sirun. Dipanggil Yasir, ya Yasiru. Nah, barakallahu. Hadal, bezas. Ya Amaru. Ulangi di tasdid ya, ya Ammaru. Ya. Dukturu. Dukturun. Iya. Terus Pak Kamal. Ya. Dukturu. Ya dukturu. Yang tanpa ya gimana? Dukturun. Dukturun. Dukturun. Ya dukturu. Ya begitu. Baik, kita baca ulang sama-sama. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasun. Ya Abbasun. Syekhun. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Rajulun. Ya Rajulun. Ya Sirun. Ya Sirun. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Duk turun. Ya dukturu. Ya dukturu. Baik, warahmatullahi. Duktur ini ya doktor, ya. S3, gelar S3. Ya, duktur. Ya. Kalau dokter apa? Tabib, ya. Baik. Ya. Baik, terakhir, ya. Pelajaran ini latihan ke-8, sebab nanti mungkin bisa dikerjakan di rumah. Coba perhatikan. Iqra al-mithal. bacalah contoh berikut ini. Lalu dengan melihat gambar masing-masing nanti diminta untuk menuliskan sebuah pertanyaan ya, seperti dalam contoh ya. Contohnya apa? Sebuah apa? Kitab. Nah, kita diminta membuat pertanyaan tentang siapa yang punya kitab ini ya. Jadi kita butuh apa? Butuh tahu benda ini bahasa Arabnya apa? Pena apa bahasa Arabnya? Qalamun ya. Baju? Qamisun. Rumah? Baitun. Ranjang? Sarirun. Nah, sudah gampang ya. Baik, letakkan di paling awal. Baik, kita lihat contohnya. Kitab siapa ini? Gimana? Kitabu man hadha. Baik, di mana tanwin pada kata kitabun? Sebentar, tadi yang kita baca, coba kita baca lagi. Kitabu man hadha. Ya, saya tanya kepada antum, di mana tanwinnya? Kok hilang? Bukankah kitabun aslinya? Mana sekarang tanwinnya? Iya, karena sudah digabungkan dengan kata man ya. Walaupun kata man tidak bisa menunjukkan kasrohnya, tidak bisa ditampakkan kasrohnya, tapi dia secara hukum apa? Secara hukum dia menempati apa? Ya, kata yang kedua ya, dalam penggabungan dua kata ini. Kitabu man ya. Jadi kata kitab harus dibuang apa? Tanwinnya. Kitabu man ya. Demikian pula pena siapa? Apa? Qalamu man. Qalamu man ya. Baju siapa? Qamisu man ya. Rumah siapa? Baitu man ya. Ranjang siapa? Sariru man. Sariru man hadha. Kitabu man hadha. Qalamu man hadha. Qamisu man hadha. Baitu man hadha. Ayo, demikian latihan ke-8 ya. Sudah ada gambaran, tinggal nanti di rumah dikerjakan, ditulis ya. Kalau kemarin kan baru dikerjakan di sini mungkin ya. Ya, tulis ya. Barakallahu fikum. 100. Ya barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair. Baik. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sore ini. Ada satu apa namanya hal lagi yang perlu kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.